أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota. Thumma dammarna al-akharin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. فساهم فكان من المدحضين. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. فالتقمه الحوت وهو مليم. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. فلولا أنه كان من المسبحين. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus,